وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. قال رحمه الله: فصل. فإن لم ترجعك bagian nuskah yang lain, ini fa'ilam taruka di sini fa'ilam tarda'ka, ini kalau hukuman-hukuman itu tidak membuatmu tercegah, tidak membuatmu takut, walam tajid laha ta'siran fi qalbik, hukuman-hukuman yang telah diuraikan di depan itu tidak engkau dapatkan pengaruh di dalam hatimu, tidak memberikan pengaruh, tidak membuat tergetar, tidak membuat takut, tidak membuat ini tumbuhnya rasa penyesalan, sedih karena melakukan dosa. Fa'ahdirhu, maka hadirkan hati ke dalam hati itu, datangkan ke dalam hati itu al-uqubat asy-syar'iyyah, hukuman-hukuman yang sifatnya syar'i. Ini hukuman-hukuman had allati syara'ahu Allah wa rasuluhu 'ala al-jara'im, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam terhadap berbagai tindak kejahatan. Kama sebagaimana qata'al yad, kama qati'al yadu fi sariqati thalathati darahim, seperti dipotongnya tangan dalam curi 3 dirham. Qati'al yadu warrajhu fi qat'i qarin 'ala ma'sumil mal. Dan dipotongnya tangan dan kaki bersilang. Kalau dipotong tangan kanan, tangan kaki, kaki kiri yang dipotong. Ini untuk orang-orang yang qutta'ut tariq, para pembegal, orang-orang yang menghadang jalan orang lain, yang terjaga darahnya, yang terjaga jiwanya. Ya, artinya orang-orang yang tidak boleh ditumpahkan darahnya, kalangan kaum muslimin, orang-orang dini, mu'ahadah, orang-orang kafir yang ada perjanjian negaranya dengan negara kita, orang-orang yang musta'man, orang-orang kafir yang datang minta suaka, minta jaminan perlindungan untuk melakukan kegiatan, suatu kegiatan di negeri kaum muslimin. Zinni, orang-orang kafir yang berada di bawah pemerintahan kaum muslimin. Ini orang-orang yang terjaga, maksum, terjaga, terlindungi darahnya, terlindungi harta mereka. Nah, ternyata ada orang-orang yang, dalam hal ini khususnya lagi adalah orang-orang kaum muslimin, dia membegal jalan mereka, menghadang mereka, merampas harta mereka, merampas jiwa mereka. Maka orang-orang seperti ini dipotong tangannya bersilang, kaki kirinya dipotong, tangan kanannya dipotong. Ini hukum Allah. Nah, perampok-perampok di jalanan, entah dengan senjata tajam, senjata api, sengaja menghadang jalan kaum muslimin, maka diperlakukan seperti itu. Wasyaqal jilda, wasyaqal jildu bisaut, dirobeknya kulit dengan cambukan. Alakil makin hanya karena satu kalimat qadafa bihal muhsan, yang dia lemparkan kepada orang yang muhsan, dia tuduhkan kepada seorang yang terjaga, laki-laki atau perempuan, dia tuduh berbuat keji padahal tidak, dicambuk dengan 80 kali cambukan, dirobek kulitnya dengan cambukan, menuduh orang baik-baik berbuat keji. Au kasrati khamrin yudkhiluha jawfa, juga dirobek kulitnya dengan cambukan karena satu tetes khamr yang dia masukkan ke dalam mulutnya. Wa qutila bil hijarah atau wa qatlu bil hijarati asna kitlatin asna kitlatin fi ilajil khashafah fi farji haramin fi farjin haram, dan dibunuh dengan batu, dilempari batu sampai mati sebagai sebuah pembunuhan, hukuman mati yang paling buruk ketika dia meletakkan farj pada tempat yang tidak halal baginya. Buat zina atau jenisnya. Nah, lebih-lebih ini bagian mereka yang sudah pernah menikah. Wa khaffafa hadhihi al-'uqubah amman lam tatim 'alayhi ni'matul ihsan bi mi'ati jildah, bi mi'ati jaldatin. Wa yunfa sanatan an watanihi wa baladihi ila baladil ghurbah. Kemudian khuffifa hadhihi al-'uqubah, atau syariat meringankan hukuman ini, membuat memberikan keringanan dari orang-orang yang tidak sempurna. Artinya dia belum merasakan nikmatnya muhsan, belum pernah menikah. Diringankan hukumannya dengan 100 kali cambukan. Lalu dia diasingkan setahun ke negeri yang asing bagi dia. Dibuang dari negerinya ke tempat yang belum pernah dia datangi. Wa farraqa baina ra'sil 'abdi wa badanihi idza waqa'a 'ala dhati rahimin minhu, dan dipisahkan kepalanya dari badannya kalau dia melakukan itu dengan yang dia punya hubungan mahram dengannya. Au taraka salata al-mafrudah, dipisahkan pula kepalanya dari badannya ketika dia meninggalkan salat yang wajib. Au takallama bi kalimati kufrin, atau dia mengucapkan kata-kata kufur yang tidak ada penghalang untuk dia dihukumi kafir. Ini maksudnya. Karena kalau dia terhalang dari hukuman, artinya terhalang, ada penghalang-penghalangnya, tidak bisa ditegakkan hukuman ini. Tidak boleh dia diganggu. Paling mungkin dia diperbaiki. Nah. Wa umira bi qatli man wati'a dzakaran mithlah wa qatli al-maf'ul bi, dan diperintahkan, dan nanti syariat memerintahkan untuk membunuh, menghukum mati orang-orang yang menggauli, mencampuri laki-laki juga semisal dia, melakukan perbuatan homo, perbuatan liwat. Nah, dan membunuh pelaku, yakni objek yang dia, nah, jadikan, nah, ya, yang dia ini bukan, ini berbuat dengannya. Pelaku dan maf'ul ini dihukum mati. Ini hukuman dari Allah. Nah, ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa umira bi qatli man ata bahimatan wa qatli al-bahimatan min ma'ahu. Dan diperintahkan, syariat memerintahkan pula untuk membunuh orang yang mencampuri, menyetubuhi binatang dan membunuh hewan yang dia berbuat. Wa'azama ala tahrifi buyutil mutakhallifina an salati fil jamaah. Bahkan syariat, ini dalam hal ini Rasulullah SAW juga pernah bertekad untuk membakar rumah orang-orang yang tertinggal dari salat jamaah, salat berjamaah. Wa ghairu dhalika minal uqubat allati rattabaha Allahu 'alal jaraim wa ja'alaha bi hikmatihi 'ala hasabi dawa'i ila tilkar jaraim wa hasabil wazi' anha. Dan hukuman-hukuman lain yang Allah timpakan kepada kejahatan-kejahatan, dan Allah jadikan itu dengan hikmahnya sesuai dengan kadar dawa'i terhadap, artinya dawa'i pendorong-pendorong yang mengajak kepada perbuatan-perbuatan keji tersebut, kejahatan-kejahatan tersebut. Artinya semakin tidak ada pendorong yang kuat tapi dia melakukan juga, ini hukumannya lebih berat. Lain, semakin tidak ada dorongan yang faktor pendorong untuk dia melakukan perbuatan keji, sebenarnya enggak butuh dia itu, tapi dia lakukan juga, hukumannya lebih berat. orang yang muson. Kenapa hukumannya beda dengan orang yang masih bujang? Karena dia sudah merasakan nikmatnya menikah. Dia lakukan juga perbuatan keji. Dibalas, dihukumi dia dengan seburuk-buruk hukuman. Dilempari batu sampai mati. Kenapa? Dia merasakan nikmat yang salah. Padahal dia sudah pernah merasakan dengan cara yang halal, tapi dia cari dengan cara yang tidak halal. Maka pantas kenikmatan yang salah yang dia rasakan itu tadi, kenikmatan sesat yang dia rasakan itu tadi, diganjar dengan dia harus badannya harus merasakan kepedihan. Sekujur tubuhnya yang tadinya merasakan nikmat harus merasakan pukulan dan deraan seburuk-buruknya. Ini hikmah. Ini hikmah. Beda dengan seorang pemuda yang masih remaja, dia terjerumus dalam perbuatan zina. Dia belum tahu. Jatuh dalam perbuatan zina. Nah, didera dia dengan cambukan 100 kali dan diasingkan. Nah, begitu juga ketika seorang yang mungkin seperti ini juga bisa dikiaskan, orang-orang yang mereka itu nggak ada faktor yang disebutkan dalam riwayat tiga orang, termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah, yang tidak dilihat oleh Allah, tidak diajak bicara, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Salah satunya diantaranya apa? A'ilun mustakbir, orang yang miskin tapi sombong. Kalau orang kaya sombong wajar, walaupun itu salah, wajar. Ada sesuatu yang dia menjadi dasar untuk dia berlagak pada orang lain, meremehkan orang lain. Saya punya, mau apa? Ilmu, kedudukan, pangkat. Ini orang miskin. Dia tidak punya apa-apa, ilmu tidak, tubuhnya tidak, artinya juga tidak punya penampilan, tidak punya kekayaan, tidak punya kedudukan, tidak punya harta, tidak punya nama, tapi berlagak dan sombong. Pantas untuk dia mendapatkan hukuman yang sangat sangat berat. Nauzubillah. Qala rahimahullah. Fa makana al-wajib anhu tabi'iyan wa ma laysa fi tibai da'in ilaihi yuktafi bi tahrimi ma ta'ziya. Kalau misalnya wajib anhu yang mencegah itu sifatnya tabi'iyan dan tidak ada secara alami da'in ilaihi, artinya secara naluri insting manusia tidak mengajak kepada perbuatan jelek itu sebetulnya, maka iktafa bi tahrim ma ta'ziya. Cukup dihalap, diharamkan dan diberikan takdir hukuman, tapi bukan hukuman had. Ya, bukan hukuman had. Kalau kita mungkin macam, kalau misalnya hukuman had itu minimalnya 40 kali cambukan, ini mungkin cuma 5 kali atau 10 kali. Itu takdir. Nah, ya, atau mungkin 3 kali. Nah, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab terhadap Sabir bin Nuh. Ya. Itu bukan hukuman had, tapi takzir, walaupun sampai berdarah. Walam yurattab 'alaihi had, tidak diberikan kepadanya hukuman had. Ka aklir rajin, seperti orang yang makan kotoran, makan tinjian, ini sudah dibuang manusia. Nah, itu dimakan. Ini secara naluri tidak ada sebetulnya orang itu, apa orang itu mau makan yang seperti ini. Tapi ada orang yang makan ini, ada. Bahkan sekarang ini mulai menggejala lagi. Enggak. Orang-orang Jepang mulai lagi mereduksi ini lagi. Didaur ulang. Dianggap proteinnya masih cukup tinggi. Dan ini mereka. Kan fitrah manusia enggak mungkin orang mati. Tapi ketika itu adinar, dia lakukan juga. Ini diberikan dia pengalaman dan kemudian hukuman tidak hukuman. Misal lagi syurbid dam, orang yang minum darah. Sekarang mungkin apa? Yang sarennya, saren itu. Itu kan dari darahnya ya, dari darah. Itu haram. Haram. Saren haram. Wa aklil maitah, dan makan bangkai. Ini orang makan bangkai, makan darah, kemudian minum darah, kemudian makan kotoran. Ini enggak ada hukuman hadnya. Tapi boleh dipukul. Bukan hukuman had, tapi sebagai peringatan. Jangan lakukan lagi. Walau makan fi tibai da'in ilaihi, Tapi kalau misalnya ada di dalam naluri perasaan diri manusia itu ada pendorong kepada itu, rattaba alaihi min al-uqubah biqadri mafsadatihi. Diurutkan, ditimbulkan, diberikan kepadanya hukuman sesuai dengan kadar mafsadah akibat dorongan nalurinya tadi. Nafsu kan ada, ingin untuk dengan perempuan kan ada. Ada kan? Nah, walaupun bertingkat. Biqadri mafsadatihi. Apa yang mendorong dia misalnya terjadi? Wa biqadri ja'id tabi' at-tabi' ilaihi, dan tergantung pula kadar dorongan tabnan naluri ini tadi kepada perbuatan keji tersebut. Kalau misalnya tadi, kalau da'inya pendorong itu tidak ada, sebetulnya tidak ada untuk enggak butuh lagi seperti itu, yang mungkin sudah tua, sudah udur, sudah lanjut usianya, tidak ada lagi pikirannya untuk ingin dengan perempuan misalnya. Tapi terus subhanallah jatuh, hukumnya lebih berat. Nah, bahkan disebutkan dalam ayat, dalam hadis, la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumil qiyamah. Tidak diajak bicara oleh Allah dan tidak dilihat. Tidak dilihat oleh Allah. Walahum adzabun alim. Kemudian tadi, ya. Orang yang muhsan. Kemudian jatuh dalam perbuatan keji. Padahal dia sudah ada untuk menjaga kehormatan dia. Wasiat. Tidak dengan cara yang halal. Maka hukumannya lebih asna, lebih jelek lagi. Qala wa li hadza lamma kana da'i tibai ila az-zina min aqwa ad-dawa'i kanat uqubatuhu al-udma min asna al-qitlat wa a'dhamiha. Ketika da'i pendorong naluri untuk perbuatan zina itu sangat, ini adalah aqwa ad-dawa'i, faktor pendorong yang paling kuat di hidup manusia, fitrah manusia. Iya kan? Zuyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Nah, dan dijadikan wanita itu dari rusuk laki-laki. Begitu juga kaum perempuan pun juga punya kecenderungan kepada. Kana uqubatuhu, maka hukumannya yang paling beratnya adalah min asna'i al-qitlat. Min asna'i al-qitlat wa a'damiha. Seburuk-buruk pembunuhan dan sebesar-besar pembunuhan. Paling buruknya pembunuhan itu adalah dengan dirajam. Dan paling hebatnya. Wa uqubatu husnahla a'la anwa'il ajil. Wa uqubatu husnahla tu a'la anwa'il jil. A'la anwa'il jil. Ma'ziyadati taqrib. Dan hukuman yang paling murah, yang paling rendah, yang paling ringan, yaitu yang paling cambukan, yang paling tinggi, paling banyak. Yang paling ringan apa? 40 kali. Terus paling lama apa? Setetes khamar yang masuk ke dalam mulut seseorang, dalam perutnya, itu sudah membuat dia terhukum, ya, dihadapkan kepada apa buktinya? Itu bau. Nah, tambahnya kalau misalnya jelas, misalnya dia sampai muntah, mabuk. Kemudian setelah itu qadful musannad, menuduh, ya, atau menjadi saksi palsu misalnya. Ini juga ini apa? Tingkat ini sama ini najalda. Nah, yang paling banyak hukuman yang paling, ini sini katakan oleh beliau, yang paling ringan, ya, paling menjadi dari hukuman zina itu yang paling ringan adalah yang paling banyak cambukannya. Termasuk hukuman-hukuman yang paling banyak cambukannya itu 100 kali cambukan. Nah, itu bukan yang paling banyak. Maka dikatakan oleh beliau a'la anwa'il jil ma'a ziyadati taqib, ditambah dengan diasingkan. Ini hukuman yang paling mudahnya, paling rendahnya dalam dosa zina. Paling jeleknya, paling besarnya itu dilempari batu sampai mati. Nah, setimpal dia melakukan perbuatan keji seperti itu, kemudian merasakan nikmat yang sesat, yang haram, layak untuk diganjar dengan supaya sekujur tubuhnya merasakan deraan. Wala walam makanat jarimatul liwat fiha al-amran. Ketika kejahatan liwat, perbuatan homo, di dalamnya ada dua perkara ini, kana haddahul qatl bikulli hal, maka hukuman hadnya adalah dibunuh dalam keadaan bagaimanapun. Walamma kana da'i sariqah qawiyan wa mafsadatuha kadzalik quti'a fiha al-yad. Ketika pendorong menyanyi perbuatan mencuri itu kuat dan mafsadahnya juga kuat, merusak hati, merugikan orang lain. Nah, maka dipotonglah tangan karena mencuri. Wa ta'ammal, dan perhatikanlah hikmatahu fi ifsadil adwi alladhi bashar bihil jinayah. Lihat bagaimana Allah dengan hikmahnya merusak anggota tubuh yang langsung bersentuhan dengan kejahatan, yang melakukan kejahatan itu sendiri. Kama afsada ala qati'i tariq yadahu wa rijlahu allataini huma alatu qati'i. Sebagaimana Allah syariat merusak, artinya menghilangkan orang-orang yang ini dari orang-orang yang melakukan pembegalan, perampokan di jalan, tangan dan kakinya, yang kedua tangan kaki itu yang dia gunakan untuk merampok di jalanan. Walam yufsid alal qadhif lisanahu alladhi janabihi. Tapi lihat bagaimana hikmah Allah. Orang yang menuduh orang baik-baik melakukan perbuatan keji, menjadi saksi palsu, itu tidak dirusak lisannya. Seperti yang sekarang fenomena kita kan, orang-orang yang suka memperkosa, yang melecehkan dan seterusnya, dan perbuatan keji itu dimukkan, dikeluarkan apa? Hukuman kebiri. Hukuman kebiri. Ini bukan hukuman dari Allah. Bukan hukuman yang juga manusiawi. Nah, hukuman Allah pasti hukuman yang sifatnya manusiawi, sesuai dengan harkat martabat manusia untuk mengembalikan mereka, memperbaiki mereka. Allah lebih tahu tentang manusia daripada manusia itu sendiri. Bahkan lebih arham, lebih sayang kepada manusia itu daripada diri mereka sendiri, kepada diri mereka. Lebih sayang dari orang tua mereka kepada mereka. Oleh karena itu di sini disebutkan oleh beliau, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak, ini syariat ini tidak merusak orang-orang yang menuduh orang lain dengan apa? Memutus lidahnya yang melakukan kejahatan, menuduh orang baik-baik, laki perempuan buat keji misalnya, atau menjadi saksi palsu misalnya. Id mafsadatuhu tazidu ala mafsadatil jinayati wa la yablughuha. Kenapa mafsadah diputusnya lisan itu tadi itu melampaui mafsadah kejahatan yang dia lakukan, lebih ya. Nah, sementara lisannya itu tidak sampai seperti itu. Fakta famin dzalika bi ilami jami' ibadanihi bil jad. Maka cukup dengan membuat sakit seluruh tubuhnya dengan cambukan. Ini kejahatan dia menuduh orang itu punya ini apa namanya, jadi saksi palsu ataupun laki perempuan, dia tuduh berbuat keji padahal tidak harus dengan dipotong lisannya. Allah fa'inqila. Kalau misalnya dia mengatakan fahalla afsada 'ala zani farjahu alladhi bashara bihil ma'siyah. Kenapa tidak dirusak orang-orang yang perlu melakukan perbuatan keji ini, zina, homo, ya, liwat. Kenapa enggak dipotong aja, dikebiri saja mereka? Qila, kenapa tidak? Liwujuhin, karena beberapa hal. Ahaduha anna mafsadata dzalika, kerusakan kalau mereka dikebiri, tazidu ala mafsadatil jinayah, melampaui kejahatannya ini, kerusakannya akibat jinayah tadi. Idh fihi qat'un nasli wa ta'riduhu lil halak. Karena kalau dipotong atau dikebiri, itu berarti memutus keturunannya dan menghadapkannya kepada kebinasaan. Nah. Asani annal farja udhun mastur. Farj itu anggota tubuh yang tertutup. La yasulu biqat'ihi maqsudul hadd minar rad'i waz zajri li amsalihi minal junah bi khilafi qat'iyyah. Nah, faraj itu anggota yang tertutup, tersembunyi. Sehingga kalau dipotong, dikebiri manusia itu tidak tercapai tujuan, hukuman had itu tidak tercapai. Untuk apa? Menghentikan keinginan jahat dari orang-orang yang semisal. Keinginan jahat dari orang-orang yang semisal, yang ingin berbuat jahat seperti itu juga. Enggak tahu orang Nah, kalau orang yang sudah pernah berbuat zina itu kemudian dikebiri, tidak tahu dia. Nah, dia pun juga akan melakukannya terus, tidak merasa, hanya merasa aman. Tapi ketika dicambuk atau dirajam, dia akan ngeri. Oh, ini hukumannya kalau saya berzina. Ini kalau hukumannya kalau saya berbuat ini. Bikhilati qat'iyyan. Lain halnya dengan dipotong tangannya. Terlihat. Jadi orang-orang yang punya keinginan untuk mencuri, merampok itu mikir kalau mau mencuri. Mau mencopet. Mau merampok di jalanan. Ya. Semuanya diberlakukan seperti itu. Oleh para aparat. Tangkap, potong tangannya, biarkan dia di jalan. Potong kakinya tangan kanan, potong kaki kirinya. Nah, tangan kanannya, potong kaki kirinya. Nah, biarkan dulu baru dibawa ke ambulans. Sudah. Ini biarnya biar orang lain tahu, biar orang yang punya keinginan seperti itu mikir. Kalau saya juga berbuat seperti ini ketangkap, kan demikian. Atsalits. Yang ketiga, annahu idza quti'a yaduhu abqa lahu yadan ukhra wa tu'namtu idaan. Atau tu'am idu'anha bi khilafil fard. Kalau misalnya dipotong tangannya yang kanan atau kakinya yang kiri sama dengan kakinya kiri, masih ada anggota sisa anggota yang lain, masih ada tangan kirinya, masih ada kaki kanannya menggantikan yang terpotong ini tadi. Lain halnya dengan farj, enggak ada gantinya. Nah, enggak ada gantinya. Yang keempat. Ar-rabi' anna ladzat az-zina ammat jami'al badan. Lezatnya zina itu merata ke seluruh tubuh, dirasakan oleh orang yang melakukannya. Fakan al ahsan, maka yang lebih fantas adalah anta ummal uqubatu jami'al badan. Maka yang lebih layak, yang lebih sesuai adalah hukuman itu pun merata dirasakan oleh seluruh badan yang tadi merasakan kelezatan zina ini. Wadzalika aula min tahqiqiha bi mud'atin min. Itu lebih utama daripada hukumannya cuma dirasakan oleh sebagian anggota badannya saja. Qala fa'uqubatu syari' ja'at 'ala atammil wujuh wa awfaqiha lil 'aql. Dengan demikian berarti jelas bahwa hukuman syariat Islam itu datang dalam bentuk yang paling utuh, paling lengkap dan paling sesuai dengan akal. Ini akal yang sehat. Kalau akal rusak, jelas tidak akan mungkin. Akalnya dulu yang diperbaiki. Ya, akal-akalnya orang jil dan jin. Nah, tadinya adalah jaringan iblis la'natullah, jadi jaringan jin. Nah, akal mereka yang lebih dahulu diperbaiki. Dikembalikan fitrah mereka. Baru ini akan sesuai. Akal yang selamat, akal yang sehat itu pasti bersesuaian dengan dalil. Pasti akan menerima. Nah, fitrah manusia itu, nah, kalau tidak dirusak dengan akal filsafat, maka tetap dia akan mencari kebenaran, menyukai kebenaran. Nah, walau aqwamiha, yang paling lurus kokoh bil maslahah, dengan kemaslahatan. Nah, ini paling mendatangkan maslahat. Walau wal maksud anna dzunuba innama tatarattabu 'alaiha al-'uqubatu asy-syar'iyyah aw al-qadariyyah aw yajma'uha Allahu lil-'abdi. Tujuannya adalah bahwa dosa-dosa itu terkumpul padanya hukuman-hukuman syar'iyyah atau qadariyyah, atau digabungkan kedua-duanya oleh Allah kepada seorang hamba. Wa qad yarfa'uha 'amman taaba wa ahsana, dan bahkan kadang-kadang Allah angkat, Allah lepaskan dia dari hukuman tersebut bagi orang yang taubat dan berbuat baik. Nah, dalam hal ini misalnya orang-orang qatta'ut thariq, orang-orang yang merampok di jalanan, membegal di jalanan, para pencuri misalnya, juga para pezina misalnya. Nah, tidak sampai kedapatan, dalam artian tidak dilaporkan kepada penguasa yang berhak, dan mereka sudah bertobat kepada Allah, bersembunyi, ya, mengembalikan hartanya, datang minta maaf kepada yang dia curi, yang dia nodai kehormatannya, yang dia tuduh, kemudian dia memperbaiki diri, sudah selesai. Ya, terangkat hukuman had ini dari mereka yang taubat. Nah. Kalau di sini ada sebagian ulama khilaf. Ya. Walaupun boleh misalnya ini seperti yang dikisahkan tentang perempuan Ramidiyah itu, salah seorang sahabat yang terjatuh dalam perbuatan zina sampai dia melahirkan, dia tetap datang kepada Rasulullah SAW untuk minta dibersihkan. Nah, kalau dia misalnya di rumah saja, dia diam, hukuman itu sama dengan kalau dia betul-betul bertobat, Allah akan terima. Itu juga orang yang enggak, ya ini perempuan Bani Makhzum yang mencuri buahnya Sofwan bin Umayyah. Nah, kalau seandainya setelah dipotong, itu mereka menyesal. Diadukan para Rasulullah, mereka menyesal. Kenapa enggak kalian tahan dari tadi? Jangan diadukan dulu kepada pihak berwajib. Ya, kalau memang kalian menyesal, sudah dimaafkan, kenapa rupanya? Nah, itu. Supaya dia tidak terkena hukuman. Nah, kalau memang kasihan. Nah, baik. Wallahu a'lam. Qala rahimahullah. Faslun. Uqubatu dhunub syar'iyyatun wa qadariyah. Hukuman akibat dosa itu ada yang sifatnya syar'iyyah, jadi hukuman-hukuman had, dan juga ada yang sifatnya qadariyah. Qalat wa qubatu ad-dunubi naw'an syar'iyyatun wa qadariyyatun. Fa idza uqimat asy-syar'iyyatu rufi'at al-qubatu al-qadariyyatu wa khaffafatha. Kalau ditegakkan hukuman syar'inya, terangkanlah hukuman qadariyah. Dan itu meringankan hukuman tersebut. Artinya bala akibatnya buah-buah hati yang jadi dosa yang disebutkan di depan, ya, itu hukuman-hukuman yang sifatnya qadariyah. Nah, sesentimen tidak mungkin terelakkan. Cuma tadi kata beliau kan di awal, kalau hukuman-hukuman yang seperti itu tidak membekas, kamu tidak merasa bahwa yang dia lakukan ini adalah akibat dari dosa yang dia lakukan, tidak sadar kalau itu adalah akibat dosa yang dia lakukan, musibah, petaka, atau mungkin juga kejelekan yang menimpa dirinya, penyakit, dan nah seterusnya. Kalau tidak juga sadar, nah ini coba. Ingat hukuman syar'iyyah. Nah, tapi kalau sudah ditegakkan hukuman syar'iyyah itu, nah, hukuman-hukuman yang qadariyah ini mungkin akan meringankan, nah, menjadi ringan. Wala yakadu Rabbu ta'ala yajma'u 'ala al-'abdi baina al-'uqubatayn illa idza lam yafi ahaduhuma bi raf'in mujari ad-dambi. Nah, dan hampir-hampir Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengumpulkan pada diri seorang hamba dua hukuman ini kecuali jika salah satunya tidak bisa memenuhi dengan diangkatnya mujari dan akibat dari dosa tersebut. Nah, walam yakfi fizawali da'i, dan tidak cukup untuk menghilangkan penyakit dosa tersebut. Sudah ditimpa hukuman had, masih juga ingin juga bikin, nah, berbuat zina. Kan bahaya seperti ini. Masih juga ingin minum khamr. Masih juga ingin mencuri. Wa idza utilat al-uqubatu syar'iyyah istahalat qadari. Kalau ditelantarkan, tidak ditegakkan hukuman syar'iyyah, maka akan datanglah hukuman qadariyah. Cuma secara merata, orang-orang yang tidak berdosa pun kena. Ya, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Hati-hati kamu dengan fitnah. Ini azab yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Warubama kanat asyadda min asy-syar'iyyah, bahkan seringnya apa? Bisa jadi lebih dahsyat daripada hukuman syar'iyyah. Nah, misalnya apa? Sekarang ini, ya, perbuatan homo yang dilegalkan. Nah, tidak dihukum para pelakunya, tidak diupayakan untuk dihentikan, malah diberi tempat, didukung. Maka hukuman qadariyah itu bisa jadi apa? Lebih dahsyat daripada hukuman syar'iyyah. Kalau dia dihukum mati, selesai sudah. Penyakit ini hilang. Diberantas mereka dengan dihukum mati, ditegakkan dinasnya. Tapi kalau mereka masih melakukan juga kedapatan, nah, mungkin karena mereka tidak tahu. Tapi kalau sudah mereka disampaikan, masih juga melakukannya, dihukum mati, masih juga, artinya apa mereka melakukannya? Balak memang. Tapi kalau tidak ditegakkan hukuman syar'i, bisa jadi orang-orang yang tidak berdosa pun kena. Nah, bisa jadi Allah bongkar bumi yang mereka pijak, sebagaimana yang Allah buat lakukan terhadap negeri Sodom. Nah, dicabut ke dasar-dasarnya, kemudian dibalik dan dihempaskan. Ini yang akan mereka merasakan. Nah, maka kita berdoa kepada Allah, semoga pemerintah kita diberi petunjuk oleh Allah untuk memberantas penyakit yang satu ini. Nah, qala wa rubama kanat dunaha, atau bisa jadi juga mungkin hukuman qadariyah itu lebih ringan daripada hukuman syar'nya. Walakinnaha ta'um, tapi merata. Tapi merata, semua kena. Nah, semua kena. Wa syar'iyyatu takhus, sedangkan hukuman syar'iyah itu khusus sifatnya. Yang kena siapa? Pelakunya saja. Wa inna rabba tabaraka wa ta'ala la yu'aqibu syar'an illa man bashara jinayah aw tasabbaba ilaiha. Karena Allah tabaraka wa ta'ala tidak menghukum secara syar'i kecuali orang yang langsung melakukan perbuatan keji itu atau yang menjadi sebab munculnya perbuatan keji tersebut. Nah, wa amal uqubatu qadariyah, adapun hukuman qadariyah, fa innaha taqa'u 'amatan wa khassatan, itu bisa jatuh dalam bentuk umum dan juga bisa secara khusus menimpa orang yang melakukannya saja. Fa innal ma'siyata idza khafiyat lam tadur illa sahibaha, apabila kemaksiatan itu dilakukan dalam keadaan yakni sembunyi-sembunyi, yang memberi, ya, dia akan hanya merugikan siapa? Pelakunya saja. Sekarang yang LGBT ini sembunyi-sembunyi enggak? Sudah terang-terangan mengaku. Ya, yang merubah dirinya jadi laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya. Nah, padahal kalau dilihat, nah, belum tentu secara hormonal mereka bisa berubah. Tetap yang dominan itu adalah, nah, aslinya mungkin sejak mereka lahir. Ini subhanallah, karena hawa. Ya, masyaallah, salamah. Kalau pelakunya perbuatan-perbuatan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka itu akan merugikan pelakunya saja. Wa idza ulilat, kalau dilakukan terang-terangan, darratil khassa wal amma, maka itu akan merugikan yang umum. Yang tidak hanya merugikan yang umum, tapi juga yang khusus. Pelakunya kena, yang orang lain juga kena. Dia makan nangka, orang lain kena getahnya. Dia yang berbuat maksiat, nah ini orang-orang LGBT ini, mereka yang melakukan perbuatan ini, kaum muslimin yang lain yang tidak berdosa kena. Bangsa kita jadi carut marut seperti ini juga ulah mereka. Ulah mereka. Nah, maka kita berdoa, mudah-mudahan Allah berikan hidayah, berikan taufik kepada pemerintah kita untuk meluruskan mereka. Kalau mereka tidak bisa diluruskan, nah, masih tetap melakukan seperti itu, Allah berikan kekuatan untuk mereka, para pemerintah kita, membinasakan orang-orang seperti ini. Nah, ya, dilenyapkan ahsan, ya. Nah, supaya jangan sampai terkena semuanya. Ya, gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga. Nah, gara-gara orang-orang seperti ini bangsa kita jadi, nah, binasa semuanya. Nah, kita berlindung kepada Allah. Qala wa idza ra'an nasu munkar al-munkar. Nah, ketika manusia melihat kemungkaran, fataraku inkarahu, dan mereka tinggalkan, tidak mau mengingkarinya. Aw syaka'an ya ummahumullahu bi'iqabihi. Bisa jadi apa? Allah ratakan mereka dengan hukumannya. Allah timpakan hukuman secara merata. Tapi alhamdulillah, nah, masih ada di kalangan, nah, ya, penguasa, pemerintah juga, nah, ini kuat untuk menghalangi mereka berkembang. Qala wa qad taqaddama anna al-uqubata asy-syar'iyyata syara'aha Allah subhanahu ala qadri mafsadati ad-dambi wa taqadi at-tab'i laha. Nah, telah lewat dijelaskan bahwa hukuman syar'iyyah diterapkan oleh Allah, disyariatkan oleh Allah itu tergantung kepada kadar mafsadah dosa. Nah, wa taqadi at-tabi' lahu, dan juga tergantung juga dorongan tuntutan tabiat, nah, tergantung nih nalurinya. Wa ja'alaha subhanahu thalathata anwa', Allah jadikan tiga jenis. Al-qatlu, hukuman mati. Al-qat'u, dipotong anggota badan melakukannya. Wal jild, dicambuk. Subhanallah, tidak ada hukuman kebiri. Wa ja'ala al-qatla bi'izza'il kufri, Allah jadikan hukuman mati sepadan dengan kekafiran. Artinya orang hukuman kekufuran hukuman mati. Nah, apakah itu dengan dia melecehkan, menghina Allah dan Rasulnya? Nah, meninggalkan sholat, ya, menghina Al-Quran, nah, dan yang lainnya. Wa mayalihi wa yaqrubu minhu, dan yang berikutnya yang mendekatinya. Nah, wa huwa az-zina wal liwat. Zina yang lainnya apa? Zina muhsan, orang yang sudah pernah menikah. Wal liwat. Fa inna hadhihi yufsidul adyan. Karena perbuatan ini, kekufuran, zina, liwat, ini merusak agama. Wa hadha yufsidul ansab. Kan maksudnya kekufuran. Kekufuran itu merusak agama. Wa hadha zina merusak ansab. Merusak nasab. Wal liwat merusak kemanusiaan. Merusak jati diri manusia, sehingga memang harus diberantas. LGBT ini harus diberantas, dibina, disadarkan bahwa itu tidak sesuai dengan fitrah mereka sebagai manusia. Kalau mereka manusia, nah tinggal mengembalikan mereka. Sadar tidak mereka bahwa mereka itu adalah manusia? Nah, yang Allah ciptakan berpasangan dari makhluk yang berpasangan, laki dan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, kan merusak. Nah, qala Imam Ahmad, la a'lamu ba'dal qatli dhanban a'zham min az-zina. Saya tidak tahu setelah pembunuhan, dan dosa membunuh, dosa yang lebih besar daripada zina. Ini membunuh itu lebih besar dosanya, kemudian dosa zina. Wahtajja bi hadits Abdullah bin Mas'ud. Beliau berdalil dengan hadis Abdullah bin Mas'ud, annahu qala ya Rasulullah, bahwa Ibn Mas'ud berkata, wahai Rasulullah, ayyud dhanbi a'zam, dosa apa yang paling besar? Qala, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau jadikan untuk Allah itu tandingan padahal Allah yang menciptakan kamu. Qala qultu thumma ay, kemudian apa? Qala an taqtula waladak makhafata an yat'ama ma'ak, kamu membunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu. Qala qultu thumma ay, kemudian apa lagi? Antuzaniya bihalilati jarik, kamu berzina dengan istri tetangga. Fa anzalallahu tasdiqaha, Allah turunkan pembenarannya dalam firman Allah, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Surat Al-Furqan ayat 68. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara min kulli naw'in a'lahu liyutabiqa jawabuhu su'ala as-sa'il. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan setiap jenis itu yang paling tingginya supaya bersesuaian jawabannya dengan pertanyaan si penanya. Fa innahu sa'ala an a'zami dzan. Karena Ibnu Mas'ud bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang dosa yang paling besar. Fa ajabahu bima tadammana dzikra a'zami anwa'iha. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan hal-hal yang menyiratkan ya penyebutan ini yang lebih besar jenisnya. Wa ma huwa a'zamu kulli naw'. Dan itu yang mana yang dia itu merupakan a'zamu kulli naw', yang paling besarnya. Fa a'zamu anwa'i syirk an yaj'ala al-'abdu lillahi. Syirik yang paling berat adalah syirik yang menjadikan seorang hamba menjadikan tandingan untuk Allah. Nah, kemudian yang kedua, wa'adamu anwa'il qatl, pembunuhan yang paling berat, yang paling besar, an yaqtula waladahu khasyata an yusyarikahu fi ta'amihi wa syarabihi. Dia bunuh anaknya karena khawatir anaknya ikut serta makan minum bersama dia, menghabiskan jatah. Nah, wa'adamu anwa'i zina, yang paling zina yang paling berat, yang paling jelek, an yazniya bihalilati jari, menzinai istri tetangga. Fa inna mafsadata zina tatada'af bitada'ufi man tuhika minal haq ma intahakahu minal haq. Karena rusaknya zina itu berlipat kali tergantung dengan, nah ini sesuai dengan, sebanding dengan yakni hak yang dilanggar. Yang dilanggar. Nah, hak tetangga sangat sangat besar. Nah, termasuk dalamnya hartanya, kehormatannya, darahnya, keluarganya. Fazina bil mar'ati allati laha zawjun a'zam ithman wa 'uqubatan min allati la zawjalah. Berzina dengan perempuan yang dia punya suami itu lebih besar dosanya dan hukumannya dibandingkan dengan wanita yang tidak bersuami. Idh fihi intihaku hurmati zawj. Karena di situ ada pelanggaran terhadap hak kehormatan suami wanita tadi. Wa isadu firasyihi, merusak tempat tidurnya. Wa ta'liqu nasabin alaihi lam yakun minhu, dan menggantungkan, menempelkan nasab kepada laki-laki itu, suami wanita itu, padahal bukan berasal dari suaminya. Wa ghairu dhalika min anwa'i adha, dan gangguan ataupun jenis-jenis gangguan lainnya yang timbulkan dari zina istri tetangga. Wa huwa a'zamu ithman wa jurman, jadi menzina istri tetangga itu adalah dosa dan kejahatan yang paling besar. Minaz zina bi ghairi dzatil ba'd, dibandingkan zina dengan wanita yang tidak bersuami. Wa zina bi mi'atil mar'ati imra'atin la zawjalaha aisar indallah minaz zina bi imra'atil jar, zina dengan 100 wanita yang tidak punya suami lebih ringan di sisi Allah. Artinya lebih ringan di sini bukan dosanya, sama semua besar, tapi masih lebih mending daripada berzina dengan istri tetangga walaupun satu. Fa in kana zawjuha jaran lahu in dhafa ila dhalika su'al jiwat. Kalau itu adalah istri tetangganya, tambah lagi dia melakukan kejahatan apa? Menyakiti tetangga. Buruk perbuatannya kepada tetangga. Wa adza jarihi bi ala'an wa il adza, dan berarti dia menyakiti tetangganya dengan gangguan yang luar biasa jeleknya. Wa dhalika min a'dhamil bawa'iq, dan itu merupakan gangguan yang sebesar besarnya. Sementara Rasulullah menyebutkan wallahi la yu'min dalam riwayat. Man ya Rasulullah, man la ya'manu jaruhu bawa'iqah, orang yang tidak aman tetangganya dari gangguannya. Walaupun dia misalnya apa, ngaji di dalam rumahnya, tapi suaranya masya Allah. Nah, ngaji di sini, misalnya rumahnya di sini, kedengaran sampai gudang yang berubah. Nah, sabanter-banternya. Artinya jangan dekat-dekat dengan dia, terkena gangguan. Mungkin mereka buka. Nah, ada orang-orang yang bukan artinya ingin segera tidur, nggak jadi tidur. Apalagi mungkin dia. Nah, walaupun mereka, ya nanti kan ada kadang-kadang ada orang yang berpenyakit juga. Berarti kamu tidak suka dengan ayat Allah. Salah kaprah. Nah, salah penempatan dan dia salah paham. Qala wa katabata 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, berarti juga tetangga, hatta walaupun masjid. Dan itu bukan sunnah. Makanya mungkin itu tetangga ini apa kita perlu diingatkan. Dan mereka yang di masjid mungkin apa namanya, alhamdulillah kita salafiyin tidak melakukannya. Kebanyakan masjid kaum muslimin ya, apalagi hari Jumat ataupun lagi hari-hari tertentu, dengan semangatnya menyalakan tipnya, radionya, kore, sebanter-banternya. Sementara apa yang mereka lakukan? Ini bukan memuliakan Al-Quran, tapi justru menghinakan. Tidak mereka dengarkan, tidak mereka simak, mereka bermain-main. Nah, malah khawatir nanti mereka kena adat memperlakukan Al-Quran seperti itu. Ya, nah, juga tidak sunnah. Qala wa katabata 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yadkhulul jannata man la ya'manu jarhu bawa'iqah. Nah, tidak masuk surga orang yang tidak aman tetangganya dari gangguannya. Wala ba'iqata a'zam, tidak ada gangguan lebih besar minaz zina bi imra'atil jar, dibandingkan zina dengan istri tetangga. Fa in kana jaru akhan lahu, apalagi kalau tetangganya itu adalah saudaranya. Nah, adiknya misalnya. Nah, kakaknya atau qariban min aqaribihi, sepupunya, misannya. Nah, pamannya. Entah itu khal ataupun am. In dhamma ila dhalika qati'atur rahim, tambah lagi satu dosa, mutus silaturahim. Fa yatada'ahu al-ithmu lahu, bertambah pula dosanya. Jadi lipat ganda. Dosa apa? Dia mutus silaturahmi. Fa in kana al-jaru ghaiban, fi ta'atillahi kas-salati wa talabil ilmi wa jihad, fadafa lahul ismu. Kalau misalnya tetangganya itu ghaib, tidak berada di rumah, dalam keadaan dia taat kepada Allah, dia sedang salat misalnya, atau sedang menuntut ilmu, atau sedang jihad, tambah lagi dosanya. Hatta inna zani bi imratil ghazi fi sabilillah yuqtila lahu yawmal qiyamah. Sampai dikatakan bahwa orang yang berzina dengan istri seorang pejuang di jalan Allah, didirikan untuk dia pada hari kiamat. Nah, disancapkan apa namanya juga bendera untuk dia. Jadi dikatakan itu ini pengkhianatan kamu. Wayadul wayuqalu khudh min hasanatihi ma syi'ta. Dibadi, ditegakkan dia, dihentikan dia. Ya, dia didatangkan pejuang yang di jalan Allah ini tadi yang istrinya diganggu. Dihadapkan, dikatakan kepada dia, ambil kebaikan orang ini. Nah, ambil kebaikan orang ini semaumu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa ma dhannukum?" Apa kira-kira menurut kalian? Nah, ai ma dhannukum annahu yatruku lahu hasanat? Enggak mungkin dia biarkan tinggal kebaikan untuk orang itu yang mengganggu istrinya. Qad hukima fi an yahuda minha ma syaa. Kenapa? Dia diputuskan untuk ambil asmau dia. Nah, namanya orang pejuang, inginnya dapatkan tingkatan tertinggi, enggak mungkin nyanyiakan. Nah, kebaikan sedikit pun dihabisi semua. Kalau enggak cukup. Nah, mungkin seperti yang disebutkan dalam hadis yang mufrisin, diberikan kejelekan dia kepada orang ini. Ala syiddatil hajati ila hasanatin wahidah. Sementara di saat itu kita sangat butuh kepada kebaikan walaupun cuma satu. Faman faqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Nah, fahuwa fi 'ayshatir radiyah. Satu saja kebaikan itu, setitik saja lebih misalnya. Nah, sudah ditimbang misalnya apa namanya kebaikannya misalnya 50, ini ada 50 juga kejelekannya, tapi ternyata ada kelebihan satu saja. Nah, jadi 50.5 misalnya itu sudah cukup untuk menyelamatkan dia dari azab Allah. Sebagaimana kalau kejelekan itu pun juga berlebih walaupun setengah. Nah, itu sudah menghancurkan dia, membawa dia ke neraka. Wa'iyadzubillah. Haitsu la yatrukul abu li ibnihi wala shadiqu li shadiqihi haqqan yajibu alaihi. Di mana tidak ada seorang ayah pun meninggalkan untuk anaknya seorang teman untuk temannya hak yang wajib untuk dia penuhi. Fa in ittafaqa an takuna al-mar'atu rahiman minhu. Apalagi kalau misalnya wanita itu adalah mahramnya. In dhafa ila dhalika qati'atu rahimiha. Tambah lagi dosanya memutuskan silaturahmi dengan wanita tersebut. Fa in ittafaqa an yakuna zani muhsanan. Kalau misalnya yang melakukan zina ini sudah muhsan, sudah menikah, kana ismu akbar, lebih lagi. Fa in kana syaitan, kalau dia sudah tua, kana akbar min ismu, lebih lagi dosanya. Dosanya tambah besar. Wa huwa ahadus salasah. Dia adalah salah satu dari tiga. Alladzina la yukallimuhumullah yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Yang tidak diajak bicara oleh Allah dan tidak disucikan oleh Allah dan mendapatkan adab yang pedih. Nah, fa in yaqtara la bidzalika an yakuna fi syahri haramin. Tambah lagi kalau misalnya dilakukannya dalam bulan-bulan haram, Rajab, nah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Aw baladin haram, dilakukannya di Madinah atau di Makkah. Awaktin muadzamin indallah, atau pada waktu-waktu yang diagungkan oleh Allah di sisi Allah, 10 hari terakhir, sepertiga akhir malam misalnya di hari Jumat, ya, awqatis shalah, waktu-waktu salat, wa awqatil ijabah, waktu-waktu ijabah, tada'afal ismu, tambah berlipat ganda dosa yang dilakukan. Maka kita berhati-hati dari hal-hal yang ini. Waktu 6. Sekarang kita 6 di bulan Syawal. Besok kita sudah masuk ke dalam bulan 6. Artinya berapa hari pekan ke depan masuk dalam bulan Dzulqa'dah. Ini bulan-bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini bulan-bulan haram. Yang Allah ingatkan, "Fala tadzlimu fiihinna anfusakum." Jangan kamu zalimi diri kamu di sini. Di bulan-bulan tersebut. Itu kita berbuat zalim kepada diri sendiri. Melakukan pelanggaran. Tidak mengenai orang lain. Bagaimana dengan mengenai orang lain? Artinya kita menzalimi orang lain. di bulan-bulan yang haram ini. Kemudian di waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah, waktu sholat, bukannya sholat tapi malah melakukan perbuatan keji. Nah, apalagi waktu mustajab, hari Jumat misalnya, atau di waktu menjelang sahur misalnya, wal'iyadzubillah, 10 hari terakhir Ramadan, 10 Zulhijjah. Nah, ini tambah berat dosa yang dilakukan. Qala rahimahullah, wa ala hadha fa'tabir mafasidat dunubi wa tada'ufa darajatiha fil ismi wa nukubah. Dengan cara inilah, maka ambillah penilaian, perhitungkanlah kerusakan-kerusakan dosa itu dan yani tingkatan-tingkatannya dalam dosa dan hukuman. Jangan bayangkan hukuman-hukuman hari ini tadi di dunia. Hukuman qadariyah itu juga harus kita perhitungkan. Dan harus kita sadari. Alhamdulillah negeri kita masih masya Allah. Artinya, walaupun ya seperti inilah ya, tidak banyaknya ini syariat Islam juga ditegakkan, tapi hukum-hukum Islam yang seperti ini belum mampu untuk ditegakkan di negeri ini. Itu bukan menjadi kita artinya mudah untuk jatuh dalam perbuatan dosa dan memandang remeh. Kita tetap harus khawatir dengan hukuman qadariyah yang Allah berlakukan. Dosa yang ini akibat satu dosa. Berbuat curang, misalnya menimbang. Kemudian ini perampokan di jalanan. Ataupun perbuatan keji dan mungkar yang lainnya yang dilakukan oleh seorang manusia. Baik itu terkait dengan hak Allah yang langsung tidak bukan syirik. Apalagi hak sesama. Maka hendaknya dia pertimbangkan ini. Kerusakan dosa itu tidak hanya juga mengenai dia, tapi juga menimpa orang-orang di sekitarnya. Bahkan lebih-lebih apa? Kepada keluarganya. Wallahu musta'an. Hanya kepada Allah tempat kita mengadu. Mudah-mudahan Allah membimbing kita dan keluarga kita, dan menjaga diri kita dan keluarga kita dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma